Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Tayyib, insyaAllah pada hari ini kita masuki hadis yang akan disebutkan oleh Fadilatul Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala pada kitab beliau Mudzakkira Al-Hadis An-Nabawi. Pada hadis yang pertama, kata beliau Hafizahullahu Ta'ala, Al-Hadithul Awwalu, hadis yang pertama, Manhajud Da'wati Ilallah, metode berdakwah kepada Allah Ta'ala. Kita akan bawakan dari judul ini, kita ketahui bahwasanya hadis yang beliau bawakan di sini berisi tentang bagaimana seorang Muslim, seorang Ahlu Sunnah wal Jamaah berdakwah, mendakwahkan agama Islam, perkara apa yang harus didahulukan dan semisalnya. Qala an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, nanti akan ada nama beliau disebutkan di bawah nanti. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma, dengan tasydid mim lamma, tatkala ba'atha Mu'adzan, tatkala beliau ba'atha mengutus Mu'adzan, Mu'adz sahabat mulia, ilal Yamani, ke Yaman. Bisa dilihat di Al-Mufradat. Al-Mufradatu, yaitu Mufradat artinya kosakata, kosakata. Ba'atha, dua arsala. Ba'atha semakna dengan arsala, mengutus. Ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus atau mengirim, ba'atha arsala mengutus atau mengirim Mu'adzan sahabat mulia Mu'adz ilal Yamani, ke negeri Yaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan ujangan, memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada Mu'adz seorang diri, Mu'adzan, tatkala mengutus Mu'adz. Nanti dari satu orang ini akan dipetik faedah, akan beliau sebutkan nanti. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Mu'adz, ta'ti qauman, akan mendatangi suatu kaum, min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab, min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab. Siapa ahli kitab? Di bawah dilihat, ahlul kitab humul yahudu wan nasara. Di mufradat itu, ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Bukan yang lain. Bukan Hindu, bukan Buddha, bukan pula pemeluk agama lain yang kata mereka diberi kitab. Bukan. Namun maksudnya khusus untuk al-Yahud dan Nasara. Karena mereka mendapatkan kitab dari langit juga, sebagaimana kaum muslimin, ya, dahulu mereka mendapatkan kitab bersama dengan nabi-nabi mereka. Engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Diberi mukaddimah, pendahuluan. Bahwasanya yang engkau hadapi ini bukan orang jahil, bukan orang bodoh, orang yang bisa baca kitab, orang mengerti, orang yang pernah terus kepada mereka nabi. bukan orang yang tidak tahu apa-apa. Falyakun, maka hendaklah. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi. Perkara pertama kali, awwalu, perkara pertama kali tad'uuhum, engkau serukan kepada mereka, syahadata alla ilaha illallah dengan fathah. Pada awalu dengan dhammah, sekarang syahadata dengan fathah. Ya. Hendaklah perkara pertama kali yang engkau serukan kepada mereka syahadah, mempersaksikan alla ilaha illallah, tidak ada la ilaha, tidak ada sembahan. Di sini ada sesuatu yang ditakdirkan, la ilaha haqqun, ya, takdirannya ada suatu haqqun. Tidak ada la ilaha, tidak ada sembahan yang benar, haqqun, illallahu, kecuali Allah. Ini cara baca pertama. Cara baca kedua, bisa kita juga baca falyakun awwala dengan fathah, maka syahadatu dengan dhamma. Ya, kalau tadi dhamma fathah, sekarang apa? Fathah dhamma, bisa baca dua. Baik. Hendaklah perkara yang pertama kali engkau serukan kepada mereka syahadatu, kalau awwala ya, syahadatu, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, pada satu riwayat, ila an yuwahhidullaha, ila agar, ya, ila an agar mereka yuwahhidu, mengisahkan Allah, mengisahkan, menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Poin pertama, fa inhum, coba lihat makna bawahnya, syahadatu atau syahadata, bisa syahadatu alla ilaha illallah, syahadah, persaksian tidak ada la ilaha, tidak ada sesembahan, haqqun, yang berhak, yang hak kecuali Allah. Artinya apa itu? Dari sini kita tahu apa arti asyhadu an la ilaha illallah. Apa artinya? Al-i'tirafu. Al-i'tirafu, pengakuan. Bi'annahu, bahwasanya. Ya. Pengakuan bahwasanya la ma'buda, tidak ada sesembahan. Bi'haqqin, yang benar. Illallahu, kecuali Allah. I'tiraf, pengakuan bahwasanya tidak ada ma'bud, tidak ada sesembahan yang berhak, yang benar kecuali Allah. Tidak cukup sampai di sini. Wa anna ibadata ma siwahu, dan mengakui juga bahwasanya ibadah, peribadatan, ma siwahu, yang ditujukan kepada selain Allah, patung, berhala, ya, matahari, bulan, api, semuanya, malaikat, nabi, orang saleh, wali, bahwasanya peribadatan yang ditujukan kepada selain Allah, batilatun, batal, batil, ya, salah, syirkun billah, kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Ini perkara pertama. Apa? Mengajak manusia untuk mempersaksikan bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, serta meyakini bahwasanya peribadatan kepada selain Allah adalah batil. Masih dilihat di mufradnya lagi, yuwahhidullah. Sampingnya ya. Yuwahhidullah artinya yufriduhu bil ibadati wahdah. Yufriduhu, ya, mengisahkan Allah dalam beribadah. Mengisahkan Allah dalam beribadah. Artinya Ketika seseorang misal berdoa, maka dia tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah. Jangan meminta kepada kuburan, jangan minta kepada wali, dan lain sebagainya. Baik. Ini yang pertama. Fa'inhum ato'uka lidhalik. Fa'inhum. Fa'in jika. Hum mereka. Mereka yaitu siapa? Ahli kitab. Jika mereka ahli kitab yang engkau seru, yang engkau dakwai. Ato'uka menaatimu. Menaatimu, mendengar. Lidhalik seruanmu. Menaatimu, mendengar dan menjalankan seruanmu. Apa tadi seruannya? Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, bersyahadat. Ya. Mempersaksikan bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, tidak ada yang lain. Kalau taat, yang kedua, fa'alimhum, beritahukan kepada mereka. Fa'alimhum, mimnya sukun, lamnya kasrah. Fa'alimhum, maka ajarkan, beritahukan kepada mereka. Annallaha, bahwasanya Allah, iftarada alaihim. Iftarada, lihat dalam mufradat, iftarada aujaba wa hatama. Artinya sama semua itu. Apa? Mewajibkan. Artinya sama. Beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah iftarada alaihim, mewajibkan kepada mereka khomsa salawatin, sinnya fathah, khomsa. Khomsa salawatin, salat lima waktu. Salat lima waktu. Atau lima salat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka lima salat. Lima salat yang ma'ruf. Fi kulli yaumin wa lailatin, setiap hari. Di setiap siang dan malam. Setiap hari. Setiap siang dan malam. Lima salat. Ini perintah yang kedua. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka menaatimu, menjalankan mengucapkan syahadah, kemudian menjalankan salat, fa in ata'uka lidzalik, kalau mereka menaatimu lidzalik, pada perkara itu, langkah berikutnya. Fa'alimhum, beritahukan kepada mereka. Fa'alimhum annallaha, bahwasanya Allah iftarada, apa iftarada? Mewajibkan. Allah mewajibkan alaihim, kepada mereka sadaqatan. Apa maksudnya sadaqah ini? Lihat di mufradat. Sadaqatan al-muradu biha, sadaqah al-murad, yang dimaksudkan biha dengan sadaqah. Ha, kembali kepada sadaqah. Yang dimaksudkan dengan kata sadaqah dalam hadis, az-zakatu al-mafruḍatu, zakat yang wajib. Zakat yang wajib. Zakat mal. Ya. Zakat yang wajib. Tayyib. Demikian pula terkait dengan zakatul fitr, terkait dengan diri-diri manusia. Zakat yang wajib. Beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah iftarada, mewajibkan kepada mereka zakat. Sedekah yakni zakat wajib, tu'khadhu. Zakat itu, tu'khadh, kembali kepada sedekah. Zakat itu diambil min aghniyaihim, dari orang-orang kaya mereka. Menunjukkan apa? Zakat itu kewajiban orang-orang kaya. Di sini menunjukkan zakatnya zakat apa? Zakat mal. Ya. Diambil dari orang-orang kaya mereka, faturaddu, lalu dibagikan. Ya. Lalu dibagikan ala fuqara'ihim, kepada orang-orang fakir di antara mereka. Satu wilayah. Ya. Ini hukum asalnya zakat. Zakat dibagikan kepada orang-orang miskin di sekitarnya. Tidak dikeluarkan. Hukum asalnya demikian. Baik. Fa inhum ata'uka lidzalik, karena mereka ata'uka. Apa ata'uka sih tadi itu terulang terus ya. Lihat di situ ada ata'uka. Inqadu wamtathalu. Inqadu tunduk, wamtathalu menjalankan. Ya. Jika mereka inqadu, jika mereka tunduk kepadamu, wamtathalu dan menjalankan perintahmu tadi. Ya, fa in ata'u kalidzalik, kalau mereka tunduk dan menjalankan perintahmu tadi, wa iyyaka. Nah, sekarang bimbingan kepada siapa ini? Mu'adz. Fa iyyaka. Hati-hati. Ya. Iyyaka artinya hati-hati. Wa karaim amwalihim. Hati-hati karaim. Apa karaim? Lihat. Karaim khiyarul mali wa anfasuhu wa aktsaruhu samanan. Khiyarul mal, khiyar itu pilihan, ya. Al mal harta, berarti apa? Harta pilihan. Hati-hati jangan mengambil harta yang terbaik, maksudnya gitu. Wa anfusuhu, anfus yang paling istimewa, yang paling istimewa. Wa aktsaruhu samanan, dan yang paling aksar, paling banyak, paling tinggi samanan harganya. Karaim itu dia. Berarti apa artinya? Fa iyyaka, hati-hati. Wa karaim amwalihim, hati-hati. Jangan mengambil harta yang paling atau harta yang paling mahal, yang paling bagus, yang paling istimewa ketika mengambil zakat. Ambil yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah. Kemudian Nabi menyebutkan alasan secara khusus dan bimbingan secara umum. Wattaqi da'watal mazlum, ittaqi. Takutlah engkau, ya. Takutlah engkau da'wata, doa al mazlum, orang yang dizalimi. Di sini juga umum. Umumnya apa? Hati-hati dari doa orang yang terzalimi. Bisa jadi maksudnya adalah satu, mereka, ya, sang pemilik harta merasa terzalimi. Kenapa? Karena diambil harta yang paling bagus. Akhirnya dia berdoa. Hati-hati. Atau yang kedua, orang terzalimi adalah orang-orang lemah, dizalimi. Masuk juga umum di sini. Hati-hati. Nabi menyebut secara mutlak, hati-hati dari doa orang yang terzalimi. Walaupun orang yang dizalimi itu kafir. Hati-hati. Oleh karena ini di sini terdapat peringatan jangan berbuat zalim. Sangat berbahaya. Apa alasannya? Fa innahu, sesungguhnya. Ya, laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Fa innahu, sesungguhnya laisa bainaha, tidak ada ha di sini doa. Kalau kita maknakan hijab artinya fa innahu laisa hijabun. Hijab itu penghalang. Ya. Sesungguhnya tidak ada penghalang bainaha, antara doa orang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Akhrajahu akhrajal haditha. Akhraja al-haditha al-Bukhariyu. Hadis ini akhraja dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Mungkin bisa dikasih keterangan. Kita sebutkan secara ringkas saja. Siapa nama lengkap Imam Bukhari? Imam Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Lahir tahun 194 194 meninggal tahun 256 256 di Samarkandi. Apa? Lahir tahun 194 194 wafat tahun 256 di Samarkandi. Kemudian wa muslimun dan imam muslim, imam muslim muslim ibnul hajjaj muslim ibnul hajjaj al-qushairi lahir tahun 204 204 meninggal tahun 261 261 umurnya berapa tadi? 57 Imam Bukhari 62. Kemudian Wan Nasa'i Bukhari Muslim Nasa'i nama beliau Ahmad bin Shu'aib Al-Khurasani lahir tahun 215 meninggal 303 panjang berarti ya 88 soalnya. Beliau dimakamkan di Baitul Maqdis. Kemudian Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah berarti nisbahnya kepada siapa dia? Kakeknya yang kedua ya. Lahir tahun 207 meninggal tahun 273 273 atau 275 pada hari ini kota Allah Syafal kelewatan terlewat insyaallah nanti kita susulkan. Kemudian Ahmad ini masyhur Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Qala fadilatu Syekh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala rawi al-hadith. Bariwayat hadith. Ini yang belum kita baca. Setelah ini masuk nanti al-makna al-jumali. Rawil hadis yang disebutkan an Ibn Abbas. Siapa Ibn Abbas? Abdullah Ibn Abbas Ibn Abdul Muttalibi Al-Hashimi. Kunyahnya adalah Abul Abbas. Ya, Abul Abbas. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi. Ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu putra. Am paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Hah? Siapa paman Nabi di sini maksudnya? Abdul Muttalib. Abbas. Abbas bukan Abdul Muttalib. Jadi am Nabi, paman Nabi ada empat. Yang Muslim dua, yang dua kafir. Di sini yang Muslim siapa di sini? Al-Abbas. Abbas kadang sebut Abbas, kadang Al-Abbas. Abdullah ibnu Abbas. Ya. Bapaknya namanya Al-Abbas. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Alif lamnya alif lam zaidah tambahan. Jadi am paman Nabi di sini namanya siapa? Al-Abbas. Al-Abbas. Ini juga sahabat mulia. Pernah di waktu paceklik, ya hujan lama tidak turun, kata Umar, dahulu ketika Nabi SAW nastasqi bi Rasulillah SAW, kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah, kita meminta kepada Nabi SAW agar berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan. Ketika Nabi sudah meninggal, Umar bin Khattab datang kepada Abbas. Enggak lagi datang kepada Nabi karena sudah meninggal. Menunjukkan enggak boleh kemudian tawasul dengan kuburan padahal di Madinah kan itu. Umar enggak datang kuburan Nabi, namun Umar datang kepada Abbas yang masih hidup. Agar Abbas berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini Abbas, sahabat yang mulia juga. Nah, yang kedua adalah paman Nabi yang kedua Hamzah. Ini sahabat yang mulia juga lebih utama, lebih mulia daripada Al-Abbas di sini. Paman Nabi yang kedua namanya Hamzah, meninggal terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, paman Nabi yang diabadikan namanya dalam Quran. Siapa? Abu Lahab. Ya, yang kafir yang memusuhi Nabi SAW. Ini dengan nas Quran dia ahli neraka. Yang keempat siapa? Abu Talib. Ini juga kafir. Ketika mati, mau mati, Nabi SAW mendatangi beliau untuk mengucapkan syahadatain. Enggak mau. Enggak mau dia. Akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Pada hidup di dunia dia membela Nabi mati-matian kan gitu. Dibela, dijaga, sampai orang kafir Quraisy enggak macam-macam. Karena posisi siapa? Abu Thalib. Namun sayang dia mati dalam keadaan kafir. Nabi sayang, kasihan pada Abu Thalib sehingga Nabi berdoa. Allah pun mengabulkan doanya. Namun apa doanya? Hanya meringankan siksaannya. Dia adalah orang yang paling ringan siksaannya. Dalam keadaan demikian, dia menyangka orang yang paling berat siksaannya. Yang akan keluar dari neraka na'udzubillah min dzalik, bahaya kesyirikan. Baik, kita lanjutkan bacanya, kita lengkapi sampai nomor itu. Secara ringkas di sini al-bahr al-hibru. Al-hibru, hibr itu artinya apa? Hibr. Tinta. Maksudnya apa di sini? Ya, al-hibru wal bahru lautan. Sebagai ungkapan bahwasanya dia adalah orang alim besar. Ulama. Al-hibr, ilmunya sangat luas ketika bicara tafsir, ketika berbicara ini sangat rinci. Li si'ati ilmihi, karena luasnya ilmu dia, ilmu Ibnu Abbas. Kalau cerita Ibnu Abbas sangat banyak kisahnya. Kisah dia dalam mencari ilmu. Wa huwa ahadu wa huwa dia ahadu salah satu al-muktsirin minas sahabah, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan para sahabat. Wa huwa salah satu ahad, salah satu muktsirin, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan para sahabat. Sahabat yang mendapatkan gelar muktsir itu sahabat yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Itu namanya muktsir, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa? Secara urutan pertama Abu Hurairah. Abu Hurairah. Yang kedua Ibnu Umar. Yang kedua Ibnu Umar. Yang ketiga Anas bin Malik. Anas bin Malik. Yang keempat Aisyah radhiyallahu anha. Yang kelima Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Yang keenam Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri tujuh. Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri. Baik. Jadi sangat banyak keutamanya Ibnu Abbas. Wa ahadul abadilati min fuqaha'i sahabah. Ahad, salah satu al-abadilah. Abadilah di sini al-abadiyah al-al-al-ba'ah. Ini sahabat yang namanya Abdullah yang terkenal. Sahabat yang namanya Abdullah. Ahadu al-abadilah. Ini ada empat orang. Ada empat orang. Ibnu Umar. Ibnu Umar. Ibnu Abbas. Ibnu Zubair. Ya, Ibnu Zubair. Keempat, Ibnu Amr bin As. Semuanya Abdullah. Abadilah. Abadilah jamak dari Abd. Abdullah. Ya, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Amr bin As. Mengapa disebutkan ini? Min fuqaha'i sahabah. Termasuk dari orang-orang faqih dari para sahabat. Istimewa ini. Ibnu Abbas. Kenapa enggak disebutkan Ibnu Mas'ud? Karena Ibnu Mas'ud sudah meninggal lebih dahulu sebelum empat ini. Ini terkenal empat sahabat namanya Abadilah. Semuanya fuqaha. Fuqaha. Mata sanata 68. Berapa itu? Mati tahun berapa? Samanin, samanin wasitin berapa? Ada yang tahu? 68. Nah. Kita tutup sampai di sini dulu, pan. Jawaznal waktu lebih. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin.